rasanya saya tidak perlu berlama-lama lagi berdiri, makin cepat makin bagus kita mendengar suara Tuhan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Sail, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Nurul Huda, tokoh-tokoh masyarakat Riau yang berkumpul. Rasanya selama saya ceramah malam inilah paling banyak tokoh-tokoh berkumpul di Masjid Nurul Huda, sampai tak bisa disebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Banyak masjid-masjid sekarang tidak mau buat halal bihalal, karena halal bihalal itu tidak ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis. Maka halal bihalal itu hukumnya bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti dolalah, kalau sudah dolalah berarti masuk neraka. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi kaedahnya sikit saja, asal tidak dibuat Nabi neraka. Orang mengaji 10 tahun, dia pakai 5 jari aja. Asal tidak dibuat Nabi neraka. Halal bihalal tak ada. Pergilah Bapak Ibu ke Makkah, mana ada halal bihalal. Beli tasbih halal, halal 5 riyal. Cerita halal bihalal ini dari mana datangnya? Jadi dulu kita menghadapi Belanda, bersatu semuanya, multi etnis, multi suku, multi agama, bersatu melawan Belanda. Tapi setelah Belanda cabut keluar dari negeri ini, sesama kita pula berkelahi. Dulu yang dihadapi Belanda matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang. Setelah Belanda itu pergi, kita menghadapi Belanda hitam, lebih parah dari kita. Oleh sebab itu Presiden Insinyur Soekarno ingin mengadakan rekonsiliasi nasional, perdamaian. Orang-orang yang berkonflik ini bagaimana supaya bersatu lagi seperti dulu. Maka dia minta pendapat Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Kiai, ya, saya mau buat acara perdamaian nasional. Kira-kira apa namanya? Kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, acaranya ya silaturahim. Kata Presiden Soekarno, Bapak Ibu tahu Presiden ini kan orangnya suka sesuatu yang baru. Kalau kata silaturahim itu kan umum sudah, populer, semua orang tahu silaturahim, anak kecil pun tahu. Saya maunya istilah yang baru, Kiai, tak pernah didengar orang, tak pernah disebut orang. Berpikirlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, berkelahi itu haram, bermusuhan itu haram, diam-diaman itu haram. Maka pindah dari yang haram ke yang halal. Oh, saya dapat ide, Pak Presiden. Kalau gitu kita buat ini istilah belum ada dipakai orang di dunia maupun di akhirat. Apa istilahnya? Halal bihalal. Makanya halal bihalal itu memang bahasa Arab, tapi orang Arab pun bingung mendengar. Itulah pertama kali dibuat halal bihalal. Jadi jangan terjebak pada nama. Yang dilihat itu adalah substansi makna. Isi halal bihalal, casingnya halal bihalal. Isinya itu apa? Isinya tak banyak, 3 saja. Minta maaf, beri maaf, silaturahim. Itu isinya. Makanya malam ini dikemas besar balero pintu gerbang halal bihalal. Nama saya ada atau tidak sih? Isi halal bihalal itu yang penting. Saya kalau tak dibuat acara malam ini, tak berjumpa dengan bapak-bapak sekalian. Sudah 8 hari Syawal, masuk malam ke-9. Saya belum datang ke rumah Pak Fulan. Saya belum datang ke rumah Pak An. Saya belum datang. Maka malam ini berjumpa di tempat yang paling baik, masjid, mendengarkan firman yang paling mulia, ayat-ayat Al-Quran. Sampai saya bingung tadi, Imam Dr. Haji Maghfirah. Setelah itu datang pula Ustaz Zamri. Ini pasti salah jadwal. Dan oleh salah jadwal Ustaz, rupanya memang korinya dua malam. Masya Allah, berjumpa malam ini sampai suaranya itu juara internasional di Maroko, di Iran. Andai dikumpulkan kori-kori di dunia ini, mereka inilah juara satu. Andai ada usaha-usaha dunia akhirat, menang juga mereka. Bayangkan bapak itu, kumpul malam ini semua, mendengarkan tempat yang paling baik, kata-kata paling baik, bersama orang-orang baik. Substansi makna itu yang direnungkan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Pas tiganya kita lakukan, berkumpul di rumah Allah, sudah membaca ayat-ayat Allah, sudah mengkaji isinya, tak keluar dari tiga. Maka turun 4, nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang. Haffat bihimul malaika, dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Wa zakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Naiklah malaikat hafazah yang menjaga malam ini setelah solat subuh besok. Hai malaikat, ya, apa kerja jamaah Nurul Huda malam tadi? Mereka berkumpul di rumahmu ya Allah. Mereka membaca kitab sucimu ya Allah. Mereka mengkaji isinya ya Allah. Mereka menyambung silaturahim. Maka itu dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu, insyaAllah. Tapi tak semua malam ini sanggup duduk di masjid. Sebagian malaikat yang lain ditanya oleh Allah, apa kerja hambaku malam tadi? Mereka duduk khusyuk ya Allah. Di mana? Di depan Panasonic. Apa yang ditengoknya? Utaran. Tak semua dibanggakan Allah. Maka itulah yang paling diinginkan orang beriman. Karena dulu malaikat mengatakan, ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima, untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, berperang, saling membunuh. Tapi kata Allah, tengok, mereka berkumpul di rumah, membaca ayat-ayat suciku, mendengarkannya dengan khusyuk dan ta'zim, dan mereka berzikir dengan aku, mereka mengkajinya. Tak nampak mana orang kaya, mana orang miskin, mana penguasa, mana rakyat jelata. Semuanya duduk di atas muka bumi Allah, di atas masjid rumah Allah paling mulia. Maka itulah isi daripada halal bihalal. Jadi kalau ada besok malam di masjid lain, di musola, datang di kantor siang jam 10 pagi kadang dibuat, datang. Karena isi dari halal bihalal itu tak keluar dari minta maaf, kasih maaf, sambung silaturahim. Tiga ini akan saya bahas. Pertama, minta maaf. Ada orang tak mau minta maaf. Pas ditanya, kamu sudah minta maaf? Saya tak mau minta maaf. Kenapa? Tunjukkan mana ayat Quran saya sudah baca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Tak ada ayat minta maaf. Orang zaman dulu kalau tak mau aja. Zaman sekarang sudah tak mau berdalil. Itu payah orang sekarang. Mana ayatnya? Mana ayat nyuruh minta maaf? manusianya, jawabannya balik. Jangan jawab, balik tanya. Pakai logika musyakalah namanya, menggunakan logika terbalik. Kamu tadi tanya mana ayatnya? Ya. Kamu tadi sholat isya? Betul. 4 rakaat? Ya. Pakai tasyahud awal? Tak salah lagi. Mana ayat Quran menyebut sholat isya 4 rakaat? Pakai tasyahud awal. 2 jahar 2 sir. Mana ayatnya? Tak ada. Kalau begitu tak usah sholat isya. Mana ada? Dia pakai ayat untuk membantah dirinya sendiri. Maka dalam Quran itu, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Qur'an litubayyana linnas, supaya kau jelaskan isinya. Penjelasan isinya itu hadis. Darul hadis, tempat saya kuliah. Darul artinya rumah. Hadis, rumah hadis. Tempat belajar hadis. Hadis tak bisa dipisahkan dari Quran. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana tumakninah, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana tasyahud awal, tasyahud akhir, bagaimana duduk iftirash, duduk tawarruk, tak ada dalam Quran. Bukan berarti Quran tak sempurna. Quran secara global, detail penjelasannya ada dalam hadis. Jangan pisahkan Quran dengan hadis. Ini bukan baru, sudah ada kelompok ingkar hadis. Dia tak mau pakai hadis. Maka orang yang ingkar hadis dijamin dia tak akan sholat. Karena dalam Quran tak ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu hadis yang menjelaskannya secara detail. Ini datang dari pemikiran-pemikiran yang disebarkan lewat internet. Orang yang tak mengaji, tidak berguru kepada orang yang layak diakui keilmuannya, inilah mengaji sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri. Ke masjid tak mau, gurunya di kamar, namanya Kiai Haji Google.com. Bertanya tak mau, mengaku paling hebat. Makanya Masjid Nurul Huda dibuatkan pengajian. Saya pula diminta Pak Ketua, kalau tak bisa sebulan sekali, sebulan dua kali pun boleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tentang minta maaf ini hadisnya sahih. Bahkan Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi dapat memastikan harinya Nabi minta maaf itu hari Rabu. Naik dia ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3. 1, 2, 3. Pas di atas tangga ketiga, apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk waktu aku mau mencambuk kuda, lalu ujung cambuk itu kena ke pundaknya, dia bersembunyi di balik kuda, aku tak tahu dia berada di sana dan dia sakit hati. Hadza zahri, ini pundakku, silakan cambuk. Tak ada sahabat yang menengok Nabi, semuanya menunduk sedih. Itu beda sahabat Nabi sama sahabat kita. Sahabat Nabi kalau menunduk dia sedih. Sahabat kita kalau menunduk dia mengantuk. Maka kalau nampak saya nanti ada menunduk agak 3 orang, saya tutup ceramah. Hadza zahri, ini pundakku, cambuklah. Sahabat tak ada yang menjawab. Man kuntu syatamtu lahu ya Allah, siapa yang pernah kucaci maki, sakit hatinya karena cakapku. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semuanya terdiam. Yang ketiga kata Nabi, man kana lahu dain, siapa yang pernah kupinjam duitnya. Waktu cerita duit tegak sahabat. Ini menunjukkan kalau bahu bisa dimaafkan, kalau hati bisa dimaafkan, tapi kalau udah duit payah. Tegak dia. Apa kata dia? Inna laka alayya 3 dirham, engkau punya utang 3 dirham. Duit zaman Nabi cuma 2. Duit perak namanya dirham, duit emas namanya dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Sekeping duit zaman Nabi itu sama dengan 2,5 juta. Makanya tak ada orang bayar zakat fitrah pakai duit, karena sekeping 2,5 juta. Bayar pakai beras. Inna laka alayya 3 dirham, engkau punya utang 3 dirham. Langsung saat itu juga Nabi bayar cash. nama sahabat yang duduk di sebelahnya Fadl ibnu Abbas, saudara kandung Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, wahai Fadl, tolong bayarkan. Nabi tak mau mati dalam keadaan ada sangkutan-sangkutan. Maka kalau bapak ibu belum minta maaf sampai malam ini, minta maaflah. Tertutup hati tak mau minta maaf, aku sombong. Siapa kita? Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, dijamin tak tersentuh api neraka, tetap takut kalau sudah terkait hukum sesama manusia. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan taubat nasuha. Usolli sunnatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu istighfar insyaallah. Tapi dosa kepada manusia tak bisa. Meratap di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, ampunkan dosaku kepada si fulan ya Allah. Tak bisa. Makanya ustaz sudah minta maaf. Saya minta maaf tidak nunggu Idul Fitri. Setiap di ujung ceramah pasti saya minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Jika ada silap dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian bapak ibu. Belum lagi. Baru contoh aja. Jadi kalau minta maaf itu segera. Saya sehari-hari mengajar di kampus UIN Suska Panam. Satu semester 8 lokal. Satu lokal 30 orang. 30 kali 8 240. Kalau saya tak minta maaf kepada mereka, berarti semester ini 240 orang harus saya cari di akhirat. Kalau saya mengajar 5 tahun, 240 kali 5 tahun, 10 semester, 2400 orang harus saya cari di padang mahsyar. Di padang mahsyar, di padang panjang aja payah jumpa. Di padang mahsyar. Maka setiap pertemuan ke-16, adik-adik mahasiswa sekalian, ini pertemuan kita yang terakhir, UAS, ujian akhir semester. Kalau ada silap salah kalau saya kepada kalian, saya mohon maaf. Mau kalian maafkan saya? Mau pak, kata mereka. Disangkanya saya minta maaf nilai A semua. Saya minta maaf. Adapun silap salah kalian sudah lama saya maafkan. Tapi yang tak betul tetap juga mesti diluruskan. Maka di dunia ini tidak ada cara lain selain minta maaf. 30 malam tarawih di Masjid Agung, di Masjid Raya, selesai dosa kita sama orang? Tidak. Pergi umrah 2 kali ke Makkah, selesai silap kita dengan orang? Tak bisa. Maka mesti dimintakan maafnya. Bapak ibu yang sudah minta maaf, alhamdulillah. Yang belum minta maaf, malam ini kita merendahkan hati meminta maaf kepada orang. Saya sudah minta maaf Pak Ustaz. Datang saya ke rumahnya, saya ucapkan salam 3 kali. Apa yang terjadi? Anjing herdernya keluar. Saya ketuk pintunya, bukan kue toples yang keluar, tutup panci melayang. Itu tak ada hubungan. Yang penting kita sudah minta. Masalah dia mau kasih maaf, tak kasih maaf, itu urusan dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Maafkan kesalahan saya. Apa perlu disebutkan detail Pak Ustaz? Tak perlu. Apalagi kalau disebutkan makin naik setan dia, kumat marahnya. Yang terkait dengan masalah aib cacat. Tapi kalau masalah hutang piutang, itu mesti dibayar lunas. Kalau sudah jatuh tempo, kalau belum tak perlu. Saya menyampaikan tausiah berangkat haji, melelehlah air mata jemaah. Kenapa bapak menangis? Ada yang tak termaafkan silap saya waktu SMP dulu Pak Ustaz. Lama itu sudah. Iya, apa salahnya? Dulu waktu sekolah Pak Ustaz, makan bakwan 3 bayar 1. Carilah di mana tempatnya. Dicarilah tempat jualan. Tak ada lagi Pak Ustaz, sudah berubah jadi ruko semua. Ahli warisnya tak ada. Tak ada Pak Ustaz. Gimana cara membayarnya? Hitunglah berapa hutang-hutang itu, kalkulasikan menurut harga emas. Karena yang paling stabil itu harga emas. Sekarang harga emas 1 gram 500 ribu. Kalkulasikanlah berapa harga emas tahun itu. Bayarlah. serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Fakir miskin, panti jompo, anak yatim, masjid. Niatnya bukan niat sedekah. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Umat yang dulu termakan duitnya, serahkan ke umat yang ada ini. Hadihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Setelah itu barulah istighfar. Jadi istighfar tak bisa menghapus dosa kepada manusia. Tak bisa. Istighfar menghapus silap salah kepada Allah. Betul, tak salah. Istighfar, salat sunat taubat, mandi taubat, minta ampun kepada Allah. Betul, tak salah. Tapi dosa kepada manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia minta maaf. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang mengatakan, Pak Ustaz, menahan makan sanggup saya 30 hari 30 malam, menahan minum sanggup, menahan kantuk 10 malam iktikaf di Masjid An-Nur. Tapi untuk minta maaf, melawan emosi, melawan keangkuhan kesombongan, inilah yang berat. Ini ujian. Jangan kata ujian itu sakit. Banyak orang sakit ingat sama Allah. Jadi orang ini banyak salah paham. Dia bilang kalau sakit ini ujian. Sehat itulah ujian. Buktinya di rumah sakit banyak orang sakit, tapi dia ingat sama Allah. Waktu sakit dia berzikir, subhanallah, subhanallah. Tengoklah di rumah sakit. Waktu sehat baru dia lupa. Sehat itulah ujian. Ujian terberat adalah ujian melawan kesombongan, keangkuhan, tak mau minta maaf. Siapa orang yang tak mau minta maaf? Fir'aun menyangka diri besar. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Bagaimana kesudahan Fir'aun? Mati. Qarun, aku. Apa yang terjadi dengan Qarun? Bapak ibu pergi ke Mesir, nanti dibawa jalan-jalan Buhaira Qarun, danau Qarun. Tempat tenggelamnya Qarun sudah berubah menjadi danau. Mati, berakhir. Maka orang sombong mati, orang rendah hati mati, Musa yang baik meninggal, Qarun Fir'aun yang sombong mati. Semuanya menghadap kepada Allah. Saya dikirim gambar papan catur, ada king, ada queen, ada pion. Di bawah ada tulisan, ketika permainan selesai, raja dan pion masuk ke kotak yang sama. Permainan belum selesai, nampak mana raja, mana pasukan. Tapi kalau permainan sudah selesai, game is over. Semua masuk dalam kotak yang sama. Minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keangkuhan apa yang kita pertahankan? Memangnya bisa sholat kita menolong kita di hadapan Allah? Bisa rupanya puasa kita 30 hari itu menolong kita? Inilah yang disebut Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang menghadap Allah sholatnya banyak. Sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat isyraq, sholat awabin, sholat sunat mutlak, qabliyah, ba'diyah, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih. 10 solat di bawah menghadap Allah. Wasiyamin, puasa Asyura 9, 10, 11. Puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Puasa Arafah tanggal 9. Puasa Qadha, puasa Ayyamul 6 hari, Sittah min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Banyak. Puasa Nabi Daud 15 hari sebulan. Puasa Senin Kamis 8 hari. Tak bisa menolong di hadapan Allah. Apa sebab? Qad syatama haza, mencaci maki si fulan. Wa akala mala haza, memakan harta si fulan. Wa daraba haza, menempeleng si fulan. Wa akala mala haza, wa safaka dama haza, menumpahkan darah si fulan. Semua orang yang kita aniaya akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kambing yang tak bertanduk akan menuntut kambing yang bertanduk. Begitu disebutkan dalam hadis. Ini kiasan. Tak semua kita ini bertanggung. Ada yang lemah. Tapi ingat, kuli penggali parit, jam 7 pagi kita lewat, dia sudah menggali. Jam 7 malam kita pulang, dia tetap juga menggali. Berapa dia dapatkan? 50 ribu. Dianiaya sama mandor, dimakan oleh penguasa. Dapat dia menuntut, tak bisa, dia tak ada kuasa. Tapi ada yang maha adil, yang selalu disebut Al-Adlu maha adil, Al-Latif yang maha lembut, Al-Khabir yang maha mengetahui. Dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, disitulah letak iman. Yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Malaikat yang mencatat, ghaib. Kiraman katibin, ghaib. Surga neraka, ghaib. Allah maha ghaib. Berapa lama kita nikmati harta haram itu? Paling 63 tahun kalau sampai. Dulu betul, orang umurnya mati berapa? 70, 80. Zaman sekarang tak sempat dinikmati duit haram itu. Si Anu meninggal kenapa? Kecelakaan Pak Ustaz. Si Anu meninggal kenapa? Mati diterkam harimau. Dulu orang begitu, zaman sekarang enggak. Si Anu meninggal kenapa? Habis acara akikah, makan kambing, bukunang-kunang, mati. Si Anu makan apa? Banyak makan cola, gula, diabetes mellitus, mati. Dulu kita di mana-mana minum teh manis, kopi, susu. Sekarang mana ada air putih? Bukan menyindir dah. Saya demi Allah tak pandai sindir. Wallahi tallahi billahi, bersumpah saya ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya kalau mau saya minta langsung. Pak Marjan dekat baik sama saya minta langsung. Pak Ustaz, bisa ustaz sindirkan nanti masalah orang yang sudah berwakaf minta lagi? Saya tak tahu mana orangnya, dudukkan depan saya. Untuk apa saya bacakan hadisnya? Kal'aidu ila ghibatihi kal'aid alladhi yahudu ila qayihi. Orang yang sudah memberikan wakaf diminta lagi sama seperti anjing yang menjilat ludahnya kembali. Rapi-api kita sampaikan. Rupanya yang mau disindir tak datang. Apa gunanya? Oleh sebab itu saya langsung saja. Jangan bapak ibu sangka ustaz itu mau minta teh botol. Nah, saya mau menjelaskan bahwa umur yang pendek, tak sempat menikmati barang haram itu, di dunia tak dapat, di akhirat habis. Ukhidat hasanatuhu, diambil sholatnya, dipindahkan kepada orang yang dia aniaya, diambil puasanya, diambil transfer ke orang yang dia zolimi. Faniyat hasanatuhu, habis amal yang setinggi bukit Uhud, habis. Lalu bagaimana? Sementara yang menuntut masih panjang, antrian masih ramai. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Turihat ilaih, dicampakkan ke dia. Diambil dosa orang yang dia zalimi dulu, dicampakkan ke dia. Kata-kata kalimatnya memang campak. Torah ayat trahu itu artinya mencampakkan, melemparkan, membuang dengan kasar. Summa turi'a finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena makan riba, masuk neraka karena tidak minta maaf. Jadi orang yang tak minta maaf itu bisa jadi dia jahil, tak tahu. Yang tak tahu dikasih tahu. Yang paling parah itu orang yang tak mau tahu. Nah, ini yang paling. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, orang tua, anak, kemanakan, nenek, mama, keras hatinya, tak mau minta maaf, nah, putarkanlah rekaman ini. Ini kamera ini hidup kan? Karena ada juga kadang acara pas ditanya hidup, tidak apa, gaya-gaya. Putarkan nanti. Kadang orang tua kan segan mau menceramahi anak kemanakan, takut saya tersinggung Pak Ustaz. Nah, putarkan aja itu, bukakan www.youtube.com Somad maaf, keluar nanti video tunjukkan saya. Dia marah sama saya, ya tak apa-apa. Disumpah serapahnya saya, tak apa-apa. Saya pun tak kenal sama dia. Yang penting apa yang mau kita sampaikan, sampailah sudah. Yang mau mengaji ke masjid, alhamdulillah. Yang tak mau ke masjid, kita manfaatkan multimedia, IT, informasi, teknologi ini sebagai sarana dakwah dalam bentuk tulisan www.somadmo. rokoblogspot.com. Dalam bentuk ceramah, banyak jamaah kita menguploadkannya. Dipotong pertanyaan-pertanyaan per menit. Ini semua pakai, Bapak Ibu gunakan. Download gratis, 5 menit dapat. Saya sudah setengah jam kok tak dapat-dapat Pak Ustaz. Paket habis. Isi lah. Ini semua adalah sarana dakwah. Jadi sebetulnya makin canggih teknologi ini, kata orang ini sarana masuk neraka semua nih Pak Ustaz. Dia bisa menjadi neraka, tapi dia bisa juga menjadi jalan menuju surga. Betul kata hadis Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapat ilmu dia di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkannya lah jalan menuju surga. Apakah yang ceramah itu lebih mulia daripada yang mendengar ceramah? Nah, dalam hadis dikatakan yang dapat pahala jihad itu yang belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia mendapat pahala jihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jam berapa Bapak Ibu pulang? Sampai begitulah pahala jihad. Tapi jangan pula balik dari sini singgah ke warung kopi lama-lama. Kenapa tak pulang-pulang Pak? Jihad ini katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz sudah minta maaf, saya berusaha minta maaf. Pagi semalam ke kampus. Pertama saya masuk. Masuk ke ruang dosen. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Mau yang tua, mau yang muda, salam semua. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Pegawai-pegawai yang ada di situ, maaf lahir batin. Banyak silap saya selama ini. Jumpa mahasiswa depan itu, maaf lahir batin. Tapi setan selalu melarang. Apa kata setan? Hai Abdul Somad, masa engkau menyalami mereka? Kau kan LCMA. Kau kan 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Maka dilawan dia. Kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama. Kitalah yang melawan dia. Kenapa kau salami mereka? Kau kan Ustaz kondang, kodok diundang. Lawan. Kau yang menyampaikan Abu Soma. Kalau kau cuma pandai ceramah saja tapi tak mengamalkan, neraka jahanam tempatmu Abdul Somad. Kitalah yang melawan diri kita. Umar bin Khattab mengambil rotan, dipukulnya tapak kakinya. Hai kaki, kemana saja kau melangkah tadi? Anas bin Malik nguping dari balik dinding. Umar bin Khattab sedang bicara. Hai jiwa Umar bin Khattab, apa yang sudah kau lakukan hari ini? Sanggupkah kau menghadap Allah membawa dosa yang banyak? Anas bin Malik mendengar dari balik dinding Umar bin Khattab sedang itab menegur dirinya. Karena kadang kita ini tidak pernah ditegur orang, tak pernah dinasehati orang. Kita sendirilah yang menasehati supaya kita merendahkan, hina, merasa rendah, merasa kotor, merasa banyak dosa di hadapan Allah. Nampak saya bapak-bapak yang sudah tua, mungkin sebaya dengan ayah saya, sebaya dengan emak saya. Oh, bapak sudah tua, aku belum tentu sehat macam bapak bisa ke masjid solat berjamaah setua ini. Nampak anak muda, hai anak muda, kau masih muda, amalmu sudah banyak, catatan dosamu belum ada. Aku Abdul Somad sudah bergelimang dosa. Nampak orang kafir, hai kafir, kalau Allah kasih hidayah kau masuk Islam dan catatan amalmu diulang dari nol. Sedangkan aku sudah berkilo-kilometer dosa. Mereka itu dari nol. Saya diminta ceramah mu'alaf di Masjid An-Nur. Adik-adik, saudara-saudari mu'alaf sekalian, kalian ini diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Pak, ulang dari nol ya. Adapun kita ini dosa, apa yang disombongkan? Tak mau minta maaf, menunjukkan kehebatan diri. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Nauzubillah. Habis satu pembahasan. Sekarang masuk pembahasan kedua, memberi maaf. Minta rendah, hina. Sekarang kita di atas. Orang minta maaf. Mau minta maaf sama saya? Iya, wani piro. Minta maaf. Datang orang minta maaf sama Ustaz Abdul Somad. Ustaz, ya, please forgive me. Maafkan aku. Ya, saya sudah lama maafkan ente. Jadi Ustaz tak berkesan dengan silap saya selama ini? Tidak. Boleh saya pinjam lagi duit Ustaz? Tidak. Cukuplah yang lama-lama itu saja. Yang baru ini aku tak ingin melukai lagi. Karena kalau sudah sempat terluka, payah sembuhnya. Tapi ada orang yang luar biasa lembutnya. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana maafnya Nabi, beginilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang. Sudah setengah jam Ustaz ceramah. Ah, dia kan Nabi. Habis isi ceramah. Ini bantahnya dengan tiga kata. Dia kan Nabi. Habis. Kalau gitu tak usah kita bahas Nabi. Nanti saya bahas Imam Syafi'i memaafkan orang mengejeknya. Ah, dia kan imam. Bukan Imam Syafi'i, bukan Nabi. Siapa dia? Dekat dengan kita, sepulau dengan kita, Pulau Sumatera, samping tetangga provinsi, dari Maninjau, Haji Abdul Malik Karim Abdullah, Buya Hamka. Dimasukkan ke dalam penjara, dihina, dicaci maki, diinterogasi, naik tapak sepatu aparat ke atas meja Buya Hamka. Buya Hamka sedang duduk. Hai pengkhianat negara, kau mau menjual Republik Indonesia ke tuanku Abdurrahman. Waktu itu bangkit marah Buya Hamka, tapi ditahannya. Aku di kampung bergelar datuk, kata Buya Hamka. Datuk-datuk suku-suku menggelar dia datuk. Secara agama pula dia digelar Buya, karena dia anak dari Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ayahnya adalah Abdul Karim Amrullah, orang terhormat di bumi Minangkabau. Maka saat dihina sebagai pengkhianat negara, di situ datang setan berbisik. Saat Buya Hamka duduk sendiri, nampaknya ada pisau silet. Apa kata setan? Hai Hamka, sobek tanganmu dengan silet itu. Bunuh saja diri, tak ada gunanya kau. Sakit yang dia rasakan itu diceritakannya dalam sebuah buku berjudul Tasawuf Modern. Saya suka baca buku. Sejak saya SMP Sanawiyah sudah saya baca sampai hari keluar edisi terbaru, saya beli, saya baca ulang. Tak ada muatnya. Memang itu dia tulis dari hatinya. Dan saat dia sakit terbaring di rumah sakit, buku itu yang dia minta. Anakku, tolong bawakan Tasawuf Modern. Aku mau baca lagi. Ternyata dia pun membaca buku itu untuk mengobati hatinya yang sakit. Itu Buya Hamka. Singkat cerita, keluar dari penjara. Lebih 700 hari lamanya. Mendekam, disiksa, dihina, dianiaya. Fisiknya disakiti. Hatinya dianiaya, dizolimi. Ketika dia sedang duduk di rumah, datang seorang bertamu membawa secari kertas. Wasiat. Buya, ada wasiat untuk Buya. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, yang mengimami solat jenazahku adalah Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Siapa ini? Dialah yang sudah menjebloskan Buya ke dalam penjara. Saya membaca ini senang bukan main. Mampus kau. Ternyata si sombong itu mati juga. Siapa namanya Pak Ustaz? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi akhirnya yang zalim itu mati juga. Fir'aun made in Indonesia itu mati juga. Cuman yang saya tak senang buku ini, Buya Hamka tidak seperti yang saya harapkan. Saya maunya Buya itu mengamuk. Rupanya Buya tak mengamuk. Aduh, saya tutup buku itu, kesal saya. Buya Hamka membawa sarungnya, pakai jas sorban, pakai peci hitam. Dia menyolatkan jenazah orang itu. Dan dia jadi imam. Allahu Akbar. Bergejolak tokoh-tokoh Islam di Jakarta. Mengapa Buya solatkan? Ini orang zindik, ini orang fasik, banyak menghina Islam. Apa kata Buya Hamka? Mungkin di akhir hayatnya dia tobat nasuha. Patah argumentasi. Tapi dia sudah memenjarakan Buya Hamka. Kenapa Buya sholatkan dia? Gara-gara dia memenjarakan saya lah, maka saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Semua bisa dia jawab dengan kelembutan hatinya. Akhirnya dia menyolatkan jenazah itu. Saya tak ingin dia menyolatkan jenazah itu. Saya pula yang marah melihatnya. Patutlah Buya Hamka itu tak sekolah, tapi titel doktornya 3. Doktor, doktor, doktor Buya Hamka. Doktor dari Universitas Sutomo Beragama, Jakarta. Doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Selangor, Malaysia. Doktor dari Universitas Al-Azhar, Kayu. Al-Azhar memanggil dia. Dia tak pernah mendaftar ke Al-Azhar. Al-Azhar memanggil dia ke Kairo, dikasih hadiah doktor. Abdul Somad 4 tahun di Kairo. Balik LC. Lagi comel. Begitulah orang yang lembut hati itu dimuliakan Allah. Betul kata Nabi, kalau kau memaafkan orang, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Hamka adalah satu contoh model. Rupanya Buya Hamka ini bukan hanya politikus, dia dari Partai Masyumi. Dia juga bukan hanya pandai ceramah, tapi dia juga seorang penulis. Tafsirnya ada. Dan dia pula seorang penulis novel. Judul novelnya Bapak Ibu mungkin punya, bahkan pernah baca, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Kata orang, Pak Ustaz, kalau awak baca novel Tenggelam Van Der Wijk ini, seolah-olah kita bergoncang dalam kapal. Saking hebatnya bahasa Buya Hamka, seolah-olah kita yang sedang bergoncang dalam kapal itu, Pak Ustaz. Setelah novel itu kita tutup, baru kita sadar rupanya kita sedang duduk di oplet. Itulah hebatnya bahasa. Membuai. Memang Buya Hamka dari orang-orang yang pandai berpetatah petitih, dituliskannya dalam karya sastra yang luar biasa. Tapi ada PKI yang tak suka. Memang Masyumi sedang bersaing dengan PKI. PKI ingin menembak Buya Hamka. Nama orang yang menjatuhkan Buya Hamka itu boleh disebut Pramudia Anantatur. Pram memfitnah dia. Apa kata Pram? Hamka plagiator. Itu novelnya copy paste dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Buya Hamka diam. Fitnah seluruh Indonesia menyebar. Ditulis di harian PKI Lekra. Harian Nasional menulis. Cuman waktu itu belum masuk infotainment silet dan was-was. Belum ada waktu itu. Buya Hamka diam. Karena pepatah Arab mengatakan idza nataqa safihu, kalau orang dungu mengejek mencaci makimu, fa khairum min ijabatihi sukutu, maka jawaban yang paling bagus adalah diam. Akhirnya isu itu reda, hilang, berhembus seperti asap dihembus angin. Pas sedang Buya Hamka duduk di rumah, datang seorang anak gadis namanya Astuti. Mohon maaf kalau ada ibu namanya Astuti. Tapi awak Astuti kok Astrea tau tinggi. Dia membawa calon suaminya, putih, bermata sipit, mirip Ahok Cino. Lalu dia katakan, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya Astuti. Ini calon suami saya. Cina mau masuk Islam. Dan saya mau belajar Islam kepada Buya atas perintah ayah saya. Ayah kamu kenal dengan saya? Kata Buya Hamka. Ya, kenal baik. Siapa nama ayah kamu? Pramudia Anantatur. Ternyata Pram yang PKI itu di akhir hayatnya, di masa tuanya, ada penyesalan yang dalam di hatinya, yang paling dalam, yang tak bisa ditipu ada. Dan cara dia menebus, anaknya dia suruh belajar Islam. Anaknya, calon menantunya yang mu'alaf itu, disuruhnya belajar Islam ke Buya Hamka. Dan Hamka mengajar anak menantu Pram itu sampai paham agama Islam. Andailah mereka ini datang ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz, aku anak orang yang dulu memfitnahmu. Bolehkah aku belajar agama Islam kepada engkau Ustaz? Carilah Ustaz Maghfirah. carilah Ustaz Zamri, hati dan masih sakit. Tapi dia hamba lembut luar biasa diajarnya. Dia sedang ceramah, ketika sedang ceramah ada perempuan, rambutnya belum bertutup, kukunya panjang, kuteknya tebal. Dia sangka Buya akan marah. Itu! Keluar dari pengajian saya. Buya tak peduli kan. Selesai acara pengajian, datang perempuan itu. Buya, ya. Buya lihat penampilan saya. Lihat. Buya tak marah. Tidak. Kenapa Buya? Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut tapi mengena. Artinya apa? Kutekmu masih tebal karena imanmu tipis. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Jadi kalau bapak ibu nampak ada perempuan bodohnya tebal, lipstiknya tebal, itu imannya tipis. Nanti kalau imannya menebal, lipstiknya menipis. Nahnu du'at la qubat. Kita ini da'i, orang yang mengajak ke jalan Tuhan. La qubat. Kita bukan hakim yang kemana-mana membawa martil. Neraka, jahannam, neraka. Siapa mengangkat kita jadi hakim? Nahnu du'an. Udu'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kelembutan hati Buya Hamka. Jadi ustaz tidak cerita tentang kelembutan hati Nabi Muhammad. Terlalu jauh. Hati masih bergelimang dendam kesumat, marah. Lalu minta, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Wa adkhilan jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa kata malaikat nengok orang berdoa? Maksud Allah kata dia itu. Level Buya Hamka aja tak sampai, Nabi Muhammad VIP. Buya Hamka VIP. Kita ekonomi pun tak layak. Maaf. Inilah pahala yang lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid. Mana ayatnya Pak Ustaz? Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Tak bisa dihitung balasannya. Maaf itu dari bahasa Melayu, bukan. Maaf dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fu, ma'fu. Menghapus sampai tak berbekas. Afat ar-riyahul asara ala rimal. Kita jalan di atas pasir, jalan di atas gurun pasir, nampak tapak-tapak kaki. Lalu kemudian datang angin menghapus. Angin bertiup kencang di gurun Sahara Maroko. Akhirnya tak nampak lagi bekas. Begitulah maaf menghapus sampai tak berbekas. Ibu sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustaz. Kemarin habis sholat id sudah keluar dia? Tidak. Tapi sudah maafkan. Maafkan dia. Tapi untuk menginjak rumahnya 2020 saya. Belum maaf. Maaf itu hapus sampai tak berbekas. Kalau masih berbekas, bukan maaf. Hitunglah diri sendiri. Malam ini kita sedang muhasabah. Hasibu anfusakum hisab. Hitung-hitung diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum dihitung dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga. Minta maaf, kasih maaf. Yang terakhir yang ketiga adalah setelah bisa minta maaf, kasih maaf, baru bahas silaturahim. Tak ada guna kaji silaturahim. Apa guna kaji silaturahim? Hati masih keras, minta maaf tak mau, kasih maaf tak mau. Setelah mau mengakui kesalahan, mau membuka pintu hati, baru cerita silaturahim. Silatu artinya menempelkan. Silatu artinya merapatkan. Rahim, maaf-maaf cakap. Ibu-ibu, ama-ama. Rahim artinya kantong tempat janin dalam perut perempuan. Ini secara bahasa membingungkan. Silatu menempelkan perut. Apa artinya? Artinya saya, bapak, ibu, adik-adik, kita ini semua berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Satu-satunya yang tidak berasal dari perut Hawa, namanya Charles Darwin, dia dari monyet. Sekolah wajib mewajibkan pelajaran monyet ini, namanya ilmu biologi. Ilmu tajwid tak penting, ilmu baca Quran tak bagus, tak perlu ikut ujian nasional, tapi ilmu monyet wajib. Maka jangan heran sarjana tapi otaknya otak monyet. Karena ilmu itu wajib dia pelajari. Dunia ini katanya isinya air semua, disinari oleh matahari jutaan tahun, lalu air menguap muncul daratan. Akhirnya ikan yang ada di air itu naik ke darat, memanjat ke atas pokok kayu. Sesudah itu ekornya memendek-mendek, itulah jadi Charles Darwin. Missing link, ada satu link yang hilang, terbantahkan oleh para ilmuwan sendiri. Kalau memang kita ini kelanjutan dari monyet, kenapa tak berkelanjutan lagi? Kenapa berhenti? Abdul Somad, kenapa berhenti? Mestinya berlanjut lagi, ada lagi edisi selanjutnya. Manusia, habis manusia ada lagi. Tak ada, mana? Berarti tak betul. Monyet berdiri sendiri, manusia berdiri sendiri. Kita ini berasal dari Adam. La farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Wa la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dengan non Arab. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Apa yang mau disombongkan? Di masjid ini tak terlalu nampak perbedaan. Tak nampak mana yang Melayu, mana yang Minangkabau, mana yang Batak, mana yang Sunda. Karena kita ini mirip-mirip semua. Tapi kalau di samping Ka'bah baru nampak. Tengok sebelah kanan putih macam telur ayam rebus dikupas. Tengok sebelah kiri macam patak kuali. Semuanya keturunan Adam. Oh, jadi Adam itu anaknya banyak, Pak Ustaz. Adam, habis Adam Idris. Setelah Idris Nuh. Pada masa Nuh banjir bandang, tenggelam. Tapi ada tiga anaknya yang selamat. Begitu kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sam, Ham, Yafis. Yafis itu putih sampai tak ada warna kulitnya. Itulah orang-orang Eropa. Ham itu pula terlalu banyak warnanya. Itulah Afrika. Sam itu bercampur antara kulit hitam, kulit putih. Tiga itulah dia. Terlalu putih, terlalu hitam, dan pertengahan. Nah, ini tetap masalah. Saya sampai di Maroko mau menyewa rumah mahal, minta ampun. Tak macam Mesir, rumah dua kamar $400, duit tak ada, beasiswa seperak haram dapat. Habis itu tinggallah saya di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire International, bahasa Perancis. Isinya 500 orang. Orang Indonesia cuma 2. Bayu dari Jakarta, Abdul Somad dari Riau. Yang lain itu 2 geng. Yang kelompok ini Tajikistan, Uzbekistan, Arab. Itu putih-putih semua. Mata biru, rambut pirang, kulit putih, besar tinggi. Yang kelompok ini Gambia, Namibia, Burkina Faso, Nigeria, hitam. Saya lebih dekat ke yang hitam. Pertama, orang hitam ini lebih ramah, lembut, baik. Casingnya keras, hatinya lembut. Dan saya berada di tengah mereka, terasa kita lebih putih. Beda kalau sama yang putih-putih. Tapi di situ kita merasa betul, inilah anak cucu keturunan Adam alaihissalam semua. Tak ada beda. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian yang putih yang hitam indallah adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah. 2 tahun saya tinggal di asrama sampai akhirnya pulang berjumpa sama kawan-kawan yang baik-baik, masya Allah. Begitulah Allah mempertemukan anak cucu keturunan Adam ini. Tapi yang mulia itu siapa? Yang mau menyambung silatu. Tiba-tiba saya sedang duduk di kamar, datang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Somad. Ya. Ana Mukhtar. Nama saya Mukhtar. Orang Maroko. Bisa ke kamar saya sebentar? Bisa. Masuk saya ke kamarnya. Dibentangkannya kain dengan ngajak buka puasa bersama. Oh, luar biasa. Baik. Di dia siapa, kita siapa, tapi merasa sama-sama anak cucu keturunan Adam alaihissalam. Memang sama-sama turun Adam, cuman jauhlah jarak kita. Minal Maghrib, dari Maroko ilal Masyrik ke timur. Selesai tamat kuliah tak ada jumpa lagi. Tiba-tiba masuk email, message, rupanya sudah menjadi pembawa acara di TV Al Jazeera di Arab sana. Abdul Somad, saya sudah bekerja di Al Jazeera. Kapan-kapan saya mau datang ke tempat kamu. Datanglah, saya bilang. Baik, akrab, berjumpa. Dulu di alam zahir, sekarang di alam ghaib. Di Facebook, berjumpa. Begitulah dipertemukan. Dunia yang besar ini menjadi kecil. Luar biasa. Maka ketika kita ini semua merasa tidak angkuh, tidak sombong, bisa bersahabat. Saya selama di Riau, dari sejak mulai pulang 2008 sampailah hari ini, berjumpa dengan orang-orang yang masya Allah rendah hati, lembut. Tak tahu saya dia pejabat, punya kuasa. Kapan baru tahu? Pas ke kantor dinas, lalu nampak bapak macam-macam pernah kenal. Di mana? Saya selalu tiap subuh Sabtu, Pak Ustaz. Oh, nampak 20 tahun lebih muda. Rupanya waktu pengajian tu pakaiannya pakai koko, pakai sarung, bawaannya macam mau mati aja. Terus di kantor rupanya punya kuasa. Begitulah Allah menyatukan hamba-hambanya ini. Ketika hati sudah lemah, ketika hati sudah lembut, menerima hidayah, tak ada angkuh, tak ada sombong. Maka kata Nabi, mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka. Tadi di parkir ketemu, assalamualaikum Pak Ustaz. Di pintu ketemu, assalamualaikum Pak Ustaz. Masuk ke dalam ketemu, sebelum sholat, setelah selesai sholat, salaman lagi. Kalau orang paham makna salaman, dosa berguguran, ya salam bolak-balik. Tapi kadang kita jumpa dengan orang tak paham salam. Dua kali dah apa salaman ke Pak Ustaz? Apa pula salamnya dua kali? Salah, kata dia. Apa salah? Salam dua, tiga, empat kali. Ini tentang masalah bagaimana Islam mengajarkan bertegur sapa, bertutur. Idza laqitahu, kalau kau jumpa, fasallim alaih, ucapkan salam. Siapa yang paling mulia kalau jumpa jamaah sama ustaz? Bukan ustaznya, awwalu man yabda' bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam, berlomba-lomba begitu jumpa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Astagfirullah, dia lebih mulia daripada saya. Saya diajak menjenguk ibunda jamaah kita, umur 95 tahun, di rumah sakit. Sudah lembut kulis ini macam tisu, tak bisa lagi disuntik. Saya sangka, ini sudah umur 95, tak ada lagi ingat. Pas saya tegak di samping, di situ saya sadar saya tak ada apa-apa. Beliau dulu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. 95 tahun umur, mungkin tidak ingat pikun, tapi salam tetap tak lupa. Assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam. Tapi dalam hati saya, aku sudah kena 1-0. Ternyata orang yang biasa mengucapkan salam, anaknya mungkin dia tak ingat, cucunya mungkin dia lupa, tapi ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak lupa. 95 tahun terbaring di rumah sakit, mata terpejam. Ma, ini ada Ustaz Somad datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat itu beliau jauh lebih mulia daripada ustaz yang pertama mengucapkan salam. Inilah yang tak ada dalam agama lain. Datang kita ke kantor mereka, apa kata dia? Welcome. Well, bagus. Come, datang. Datangnya bagus. Baliknya? Good morning. Good, bagus. Morning, pagi. Paginya bagus. Petangnya? Tapi Islam, assalam. Selamat hidupmu, selamat matimu, selamat kau dari neraka jahanam, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat kekuasaanmu, selamat jabatanmu, selamat. Itulah makna salam. Dan nama Allah salah satunya adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna, masukkan kami ke dalam surga. Nama surga itu Jannata Darussalam. Ucapan orang yang pertama masuk ke surga, saking inginnya ibu bapa sampai diulang 3 kali. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Anaknya bertanya, "Ma, kenapa diulang 3 kali?" Entahlah, sejak dulu dah gitu sampai. Padahal itu ucapan salam. Salam artinya selamat engkau dari neraka jahannam. Makanya itu tak boleh diucapkan pada orang kafir. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kau ucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tak boleh. Makanya kalau saya diundang ke kantor dinas PTPN, perusahaan BUMN, nah itu lain salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Kenapa mesti ada dua? Untuk yang selamat di akhirat, assalamualaikum. Untuk kalian yang masuk neraka jahanam, salam sejahtera. Itu artinya itu. Tapi jangan bilang kuat-kuat, marah dia. Maka tak boleh kita katakan assalamualaikum, selamat kalian dari neraka jahanam, karena dia tak selamat. Quran mengatakan wa quduhan nas wal ijarah, bahan bakar api neraka itu mereka. Maka tak boleh. Oh kalau begitu Islam itu eksklusif Pak Ustaz, tertutup, rasis. Bukan rasis. Kalau kita mau menyelamatkan dia, ajak dia masuk Islam. Bro, friend, aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahanam. Kau bukan main baiknya sama aku. Duitmu pun dah banyak aku pakai. Aku ingin kau masuk surga bersama aku nanti. Jadi gimana caranya? Mudah. Kau sebutkan aja passwordnya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terbuka pintu surga. Masalah ini kita susun belakang. Sunat maksudnya. Jangan takut-takuti dia. Sekarang sudah ada sunat laser. Tak sakit. Sikit aja. Ini ditakut-takutinya pula. Aku mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam ya. Hati-hati. Ini hadisnya. Bentar ya, aku carikan dulu. Tengoknya. Nabi Ibrahim bersunat umur 80 pakai kampak. Lari lah dia. Bashiru, berikan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, beritakan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Ini banyak orang persulit Islam sehingga al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang karena sikap, perbuatan, ucapan orang Islam sendiri. Maka tersambunglah tali silaturahim. Jadi Pak Ustaz, bagaimana kalau orang tak mau menyambung tali silaturahim? Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, muttafaqun alaih, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jangan sampai putus. Makanya kalau ada halal bihalal datang. Kalau taklah dibuat acara hari ini, banyak betul lah bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat Riau yang malam ni datang saya tak jumpa. Malam ni datang, assalamualaikum Pak, maaf lahir batin. Assalamualaikum Pak, maaf lahir batin. Assalamualaikum Pak, maaf lahir batin. Mungkin selama ini bercanda, bergurau, tapi hati tersinggung. Bagaimana? Ini sambung silaturahim balik. Bagaimana dengan orang-orang yang hanya memperdulikan ablum minallah? Duribat alaihimu dhillatu, mereka akan dihinakan, mereka akan dijatuhkan. Aina masuqifu, dimanapun mereka berada. Illa, kecuali yang menjalin dua. Bihablim minallah wa hablim minannas. Sampai-sampai apa yang kata janji Nabi, man ahabba yusatulahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, mau lapang rezeki panjang umur, falyasil rahimah, sambung tali silaturahim. Ini hadis sedang digugat sekarang, karena katanya ayat Quran iza ja'a ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda, wa la yastaqrimun, tak bisa dimajukan. Rezeki sudah dipatok, tak bisa ditambah. Kenapa dengan silaturahim bisa bertambah? Tak perlu dijawab pakai teori, langsung pakai praktek. Ada orang yang malam ini datang ke Masjid Nurul Huda. Kawan bapak, yang satu lagi di rumah, mana yang bertambah rezekinya? Yang datang kemarin, mana contohnya? Dapat kue kotak. Tahu saya bukan dalil-dalil jauh-jauh. Umur bertambah, sama-sama isi botol 600 ml. Botolnya 600, isinya tak sama. Yang datang ke masjid ini umurnya berapa? 60. Yang duduk di rumah 60. Isinya beda. 60 di sini salat isya berjamaah. Sama macam salat setengah malam. Man salat isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah? Faka annama salla nisfal lail, salat macam setengah malam. Salat ba'diyah. Man salla isnatai asyrata raka'at, siapa yang salat 12 raka'at, di antara 12 raka'at itu ba'diyah isya. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan satu tempat dalam surga. Dapat salam, salam dari Pak Protokol, salam dari dua qori, salam dari Pak Ketua Masjid, salam dari Ustaz Abdul Somad. Yang di rumah, apa dia dapat? Paling sinetron 3 episode. Dosa bertambah. Apa isi sinetron itu? Orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Tak lebih, tak kurang daripada itu. Oleh sebab itu, ayat-ayat hadis ini tak perlu baca terlalu ribet, jelimet. Ditambah Allah Ta'ala. Kenapa Allah bisa menambah? Wa indahu ummul kitab, lau il mahfuz, buku ketetapan, buku induk itu punya dia. Yang Allahumma yasha, kalau mau dia hapus. Wa yusbit, kalau mau dia tetapkan. Wa indahu ummul kitab, induk kitab lau il mahfuz punya Allah. Maka Allah punya hak prerogatif. Dilihatnya hamba itu bersilaturahim, ditambahnya barokah umurnya, ditambahnya rahmatnya, ditambahnya keselamatannya. Itulah yang diinginkan dengan menyambung tadi silaturahim. Silatu sambung, tak pernah putus. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kapanpun bapak dapat SMS, telah berpulang ke rahmatullah Ustaz kita almarhum Abdul Somad MCMA. Putuskah hubungan kita? Tak pernah putus. Meleleh air mata bapak. Kenapa bapak menangis? Sedih Ustaz tu meninggal? Enggak, sertifikasi belum cair. Lalu apakah sampai doa bapak ke Ustaz Abdul Somad? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai untuk almarhum Abdul Somad al-Fatihah. Sampai lewat di makam Abdul Somad, assalamualaikum ya ahlal kubur, hai Abdul Somad, sampai. Padahal kita tak ada hubungan. Anak kandung, sama DNA-nya, hasil pernikahan yang sah, tak sampai kalau beda agama. Mana contohnya? Ibrahim punya ayah namanya Azar, ayah kandung. Apa kata Allah? Maka nastaghfiru Ibrahimu li abihi. Tidak sampai istighfar Ibrahim untuk bapaknya. Illa amma wa'idati wa'adaha iya. Tapi karena dia sudah berjanji, dia ucapkan juga. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ketika sudah jelas bahwa bapaknya itu kafir, tabarra'a. Lepas. Tak bisa ditolong. Nabi Nuh tak bisa menolongkan. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Mari now, naik ke atas perahu bapak. Tapi ternyata ketika dia kafir, apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu shalih. Saya, bapak, ibu, bersaudara karena satu. Itulah yang kita ucapkan setelah tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaina nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin. La ilaha illallah lah yang mempersaudarakan kita malam ini. Inilah yang akan dicari di padang mahsyar. Yang mencari siapa? Allah. Selama ini kita mencari pejabat, mencari Pak RW, mencari Pak Camat, minta tanda tangan. Tapi nanti di akhirat kita dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, azilluhum tahta zilli, aku mau menaungi mereka di padang mahsyar, yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku, berkasih sayang karena la ilaha illallah, berkasih sayang karena kekuasaan, kuasa akan berakhir, berkasih sayang karena harta, harta akan binasa, berkasih sayang karena saudara, saudara sayang ada berada. Kan begitu kata pepatah Melayu. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Kenapa dibilang sayang ibu sepanjang jalan? Karena memang ibu itu sayang sampai mati. Kenapa sayang ayah di simpang jalan? Asal mati mak kita, nikahlah dia sendiri. Kenapa sayang saudara ada berada? Ada dia, ada kita, baru sedap bersaudara. Kalau dia ada, kita naik kap 70, sudah tak sedap bersaudara. Tapi kita di masjid ini bersaudara bukan karena itu. Kenapa? Ashadu anna ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Yang bisa merasakan itu apa? Hati. Saya bersalaman dengan Pak Fulan, bersalaman dengan Pak Fulan. Tak pernah saya merasa direndahkan, tak pernah saya merasa dihinakan, tak pernah saya merasa dijatuhkan. Kenapa? Karena mereka-mereka ini sudah berada dalam la ilaha illallah. Itulah yang membuat kulit, daging, darah, tulang ini menjadi mulia. Apalah isi tangan Abdul Somad ini? Kulit, di balik kulit ini lemak, di balik itu daging, darah, tulang. Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Berapa kilo Pak Ustaz? 50. Itu pun ikut peci sama sepatu. Bertimbang saya di puskesmas, saya bilang, oh berapa Pak? 50. Sepatunya buka, usahlah peci hati kalian. Hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Yang pertama kali membusuk mana? Nih mata. Seminggu di dalam, ini pertama busuk, menghitam. Bahkan kadang belum mati pun dah hitam. Makanya ibu-ibu sebelum tidur dipotongnya timun kan kita. Tak ada timun wartel menjadi. Habis coba lagi, perut. Menggelembung itu perut, sebulan meletus, tumpah, busuk, segala yang busuk itu keluar berulang. Sebulan mati, jarak radius 1 kilometer keliling ulat cacing mencium bau. Mereka diberikan, cacing tak punya mata tapi hidungnya tajam, dia mencium bau, dia panggil kawan-kawannya, bro ayo kita serbu, bro nisbani habis ini makan, habis. Mana kemuliaan kehormatan? Tak ada. Rumah itu kita yang membuat, kita membeli tanahnya, kita yang mencari arsiteknya. Rumah siapa? Rumah si Fulan. Begitu Israel mencabut nyawa sore ini, besok malam sudah tak ada tempat lagi di sana. Mana ada mau istri, jangan ditanam jauh-jauh ya Pak, di kamar ini saja, aku masih cinta mati. Mana ada? Dan siapa pula mau beli rumah itu kalau kita dikubur di situ? Dibeli rumah 20 juta saja, tapi ada kubur di dalam. Sehidup semati sebelum Israel datang. Setelah Israel datang, aku hidup, kau mati. Harta cari bersama sebelum Israel datang. Setelah Israel datang, gono gini. Aku begono, kau begini. Mana yang membuat kita tetap bersama adalah la ilaha illallah. Seorang ibu menemani anaknya wisuda di PKM, Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska. Foto keluarga. Kata tukang foto, suaminya mana bu? Sudah lama meninggal pak. Loh, jadi ibu single parent? Ya, sendirian membesarkan anak? Iya. Kenapa tak menikah lagi? Walaupun bapak tidak ada, tapi seolah-olah dia hadir bersama dengan kami. Saat sulit anak ini perlu uang kuliah, seakan-akan dia ada bersama kami. Saat wisuda tadi, saya melihat seolah-olah dia ada bersama kami. Tak pernah hilang suami itu dari hati seorang istri. Kenapa? Mana? Jasadnya tak ada. Rasa cinta kasih sayangnya. Beda sama laki-laki. Laki-laki ada pun bininya di situ macam tak nampak. Sebagian laki-laki, tak semua. Makanya lebih banyak angka perempuan yang bisa menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka rasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah yang membuat kita bertahan. Andai Abdul Somad terbujur kaku di ruang ICU, siapa yang membisikkan ke telinganya? Bapak datang. Ingat pengajian Ustaz Somad dulu, kata dia, Nabi bersabda, laqinu mautakum, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Bapak yang membisikkan itu. Mungkin istri saya lupa, saking sedihnya dia. Mungkin anak saya tak ingat, saking rapuhnya mereka melihat jasad ayahnya. Tapi bapak yang mengaji tetap ingat, la ilaha illallah. Setelah mati, diantarkan mereka ke kubur, siapa yang membacakan? Kata Nabi, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Duduk bapak di situ. Mungkin yang lain sudah pulang, tapi dia tetap ingat aku pesannya dulu. Pada bagian kepala Al-Fatihah, pada bagian kaki Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hadis riwayat Tabrani, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadisun hasan. Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas makamku pangkal dan ujung surat Al-Baqarah. Pangkal sampai wa ulaika humul muflihun, ujung dari lillahi mafis sampai habis ujung. Artinya apa? Mati pun kita tak pernah putus. Pak Ustaz, besok datang ke rumah ya, acara menyambut puasa. Apa saja ini? Doa untuk almarhum ayah, mak, datuk, nenek. Habis itu, saudara-saudara jamaah kita yang sudah mendahului kita, Pak Ustaz, tetap didoakannya, tak putus dengan kematian. Itulah kenapa salam itu ada tiga. Salam untuk orang hidup, salam untuk orang mati, salam untuk orang hadir. Salam yang wajib dijawab, ini salam yang pertama tadi, saya bersalam, assalamualaikum, dijawab. Salam yang kedua, haram dijawab, imam tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Mahfirah. Itu tak boleh dijawab. Ini boleh jawab, waalaikumsalam, Pak Ustaz. Malam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Orang mati lewat di harapan raya jembatan, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Tapi salam itu diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini Masjid Nabawi, ini rumah Nabi, ini pemakaman Baqi. Aisyah selalu bolak-balik lewat. Hai Aisyah, kata Nabi, kalau kau lewat di pemakaman itu, jangan lupa kau bacakan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, yarhamullahu al-mustaqdimin wal-mustakhirin, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz, panjang. Sampai ke Pekanbaru mau mendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Walau itu doanya panjang. Jadilah daripada diam banyak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, silatu tak pernah putus silaturahim. Sampai-sampai jamaah itu ketika berada di depan Ka'bah meleleh air mata. Pak Ustaz, ini bukan basa-basi Pak Ustaz. Saat umrah kemarin meleleh air mata saya. Ya Allah, Ustaz kami Abdul Somad, panjangkanlah umurnya, sehatkan badannya. Kenapa Bapak minta itu? Khawatir saya Ustaz mati. Tengoknya Ustaz itu kurus betul, mau mati. Jadi saya kalau ditanya orang, Ustaz apa minuman suplemennya? Tak ada. Minum air putih aja. Jadi kenapa bisa ceramah tadi halal bihalal dinas kesehatan Dumai, malam ini pula di sini? Doa jamaah. Selalu saya jawab, doa jamaah. Orang lupa pada doa. Silatu tak pernah putus. Berapa jamaah yang berdoa? Pak Ustaz, kami mau ke Makkah ni umrah haji. Ustaz minta kirim apa? Doa. Doa tak putus, Ustaz kirim. Kami doa tiap hari. Doa saja. Ceret kuning ada di rumah. Doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu ada pada doa. Dan doa yang paling baik, doa orang kepada saudaranya. Di tengah malam dia bangun. Ya Allah, saudaraku ini kau beri dia nikmat. Panjangkan umurnya. Murahkan rezekinya. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. anaknya berikan anak yang soleh dan solehah. Matikan dia dalam husnul khatimah. Turun malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab At-Tabrani. Makanya doakan yang baik-baik. Kadang orang ini kalau sudah sakit hati, doanya tak baik. Sakit betul hatiku sama dia, ya Allah. Kalau bisa matikan dia cepatnya. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan ini. Dia merasakan yang sakit hatiku ini, tak tanggung merasakannya. Bukan orang Islam. Nabi mendoakan yang baik-baik saja. Pas tausiah saya 1 jam 15 menit. Dari jam 9 kurang 15 sampai jam 10, 75 menit. Padahal biasanya di Masjid An-Nur 50 menit saja. Ini 75 menit. Jamaah dari tadi tak pula ada yang menguap satu. Dan saya berjanji kalau ada dua baru saya tutup. Tapi jamaahnya tahan, ustaz pula tak tahan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah istiqamah dalam kebaikan. Amin ya Allah. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, ada yang bertanya, apa acara tadi? Halal bihalal. Tapi halal bihalal itu tak boleh katanya. Sudah dibahas Ustaz Somad tadi, lengkap dalil-dalil. Apa itu? Entahlah, tak ingin. Lama Ustaz itu ceramah tadi, 75 menit. Apa yang dibahasnya dalam 75 menit? Tak panjang-panjang, tiga saja. Minta maaf, beri maaf, sambung silaturahim. Mudah-mudahan ada hikmahnya insyaAllah. Bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Di akhir majlis, mari kita meminta berdoa kepada Allah. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena abu sholat. Ada ibu yang lidahnya senantiasa basah berzikir. Ada bapak yang hatinya lembut, tak pernah berkesan perbuatan zalim, aniaya orang. Menetes air matanya karena kelembutan hatinya. Ala hazhi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa kami ampunilah ya Allah ولا عيبا إلا سترته segala aib cacat kami tutupilah ya Allah wala musafiran illa wasalta saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah wala maridan illa syafaita yang sakit berikan kesembuhan ya Allah wala mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang kepada mereka ya Allah Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubi anbiya'ik satukan hati kami sebagaimana kau satukan hati para nabimu ya Allah Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin bukakan pada hati kami pemahaman yang benar seperti yang kau berikan kepada nabi dan rasulmu ya Allah wala hajata min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin segala hajat di dunia di akhirat maka mudahkanlah hajat kami itu ya Allah rabbana fir lana dzunubana ampunkan dosa kami wali abaina ayah kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal untuk kami wali ummahatina ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya yang sudah menyusukan kami 2 tahun lamanya mengalir darahnya dalam darah kami ya Allah tak sanggup kami membalas budi baik mereka ya Allah warhamhuma kama rabbayana shaghira sayangi mereka sebagaimana mereka dulu pernah menyayangi kami di saat-saat kami memerlukan kasih sayang mereka ya Allah wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman Allahumma ighfir lahum ampuni mereka warhamhum rahmati mereka wa'afihim beri mereka maaf wa'fu ankum berikan mereka kebaikan wa akrim nuzulahum muliakan tempat mereka wa ghassilhum bil ma'i wassalji wal barar mandikan mereka dengan air yang putih yang sejuk yang bersih wa naqihim minal khataaya kama yunqa thawbul abyadhu minad danas bersihkan mereka dari dosa sebagaimana kain putih bersih dibersihkan dari segala macam noda Allahumma ja'alil jannata mathwahum masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga. Wala taj'al kuburahum ufratan min ufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka, ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Saat mereka lahir dulu, kami yang membisikkan ke telinga mereka sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Kami ingin saat kami mati menghadap musuhan Israel mencabut nyawa kami, kami ingin mereka lah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, Israel mencabut nyawa kami. Saat anak istri mengelilingi kami, melihat kami terbujur kaku menghadapku, kami ingin ucapan terakhir kami, qawla la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabban ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.